بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب العيدين. باب العيدين كدن كدن أنت جنبت بكو بكو علماء. باب العيد، باب صلاة العيد، أحكام العيد، أتوا أحكام العيدين سما سما سما أحكام العيد ما سنيا هري ريا، أحكام العيدين ما سنيا دوا هري ريا. بطل سما سما بطل بطل بطل عيدين. Nama al-Eid itu di bahasa apa? Eid maksudnya ulang-ulang. Ulang-ulang. Mafhum? Di istilah maksudnya apa? Apa di istilah agama? Agama kita. Apa maksudnya Eid di agama kita? Hah? Yan? Hari raya. Hari raya. Kenapa nama dia Eid? Sebab ulang-ulang. Sebab ulang-ulang. Betul. Sebab hari itu ulang-ulang setiap tahun dua kali. Betul tak betul? Ha, tapi subhanallah, Ibn Hajar ada pendapat yang paling bagus. Ikut ulama lain juga. Dia cakap, dalam nama yang syar'i untuk hari raya, maksudnya gembira yang ulang-ulang dua kali setiap tahun. Gembira. Bukan hari yang ulang sahaja. Al-ahkam hubungan sama apa? Rasa apa? Gembira. Gembira. Al-Eid, al-farah. Al-Farah. Farah maksudnya gembira. Betul? Ha? Gembira yang ulang-ulang dua kali setiap apa? Tahun. Itu nama dia Al-Eid. Lihada qala alaihi sallallahu alaihi wasallam: ayyamul Eid ayyamu aklin wa syurbin wa syukrin lillah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Yaqul alaihi sallallahu wasallam: lissaimi farhatan. Farhatan gembira dua kali. Ha? Sama hari raya. Bukan ulang-ulang yang sahaja. Ulang apa dalam hari ini? Farha. Idan faedah. Al-farah yawmul Eid ta'abud. Yaqul Syekh Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, antu rasa gembira dalam dua hari itu ibadah. Rasa gembira, ibadah. Tak bisa orang menjadi sedih. Atau dia rasa hari itu hari biasa. Mafhum? And dia cakap, jangan fikir itu maksudnya anta orang yang sakin, yang akal, anta tak rasa gembira di hari raya. Bukan. Itu muhdath. Itu anta fahaman salah. Rasulullah SAW rasa gembira di hari raya. Hakadha amla. Sahabah radiyallahu anhu, salihil ummah. Gembira sama ibadatullahi ta'ala, bukan sama ma'asiyah. Mafhum ya akhwani fillah. Lihada yaqulun min al-aql, gembira tempat gembira. Sedih dalam tempat yang apa? Sedih. Diam dalam tempat yang diam. Cakap dalam waktu yang apa? Cakap. Bukan terus menerus satu hal. Tak. هذا الحكمة. الحكمة هو وضع الشيء المناسب في المكان المناسب، تحكيمه. نعم، في المكان المناسب. ما شاء الله. سؤال: هل يجوز البيع والشراء في يوم العيد؟ بيسا جوال بيلي دي هاي ريا. بيسا تابيسا. جوال بيلي دي هاي ريا. بيسا تابيسا. Bisa, kalau anda cakap bisa. Tapi jangan fikir kalau kita cakap jual beli bisa, maksudnya macam hari yang biasa, anda pergi kerja cari ma'isyat macam hari yang biasa, lepas tu tak ada apa. Tak ada, anda tak rasa gembira, anda rasa hari raya. Itu yang tak bisa. Tapi kalau mau jual beli di hari raya, kesempatan ada banyak rezeki sebab hari raya, terserah. Qala Ibn Hazm rahmatullah ta'ala: al-bay' wa syira' halalun fihi bil ijma'. Ijma' الأمة بيسا جوال بلي دي هاي رايا يانتا بيسا أنتا تشاري معيشة جوال بلي بچم هاري يان بيسا سامباي أنتا تأرسا إيتو أبا هاري أبا هاي رايا تا بيسا. مفهوم يا أخوان؟ جلس أجلس ما شاء الله. طيب، قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أبو عبد الرحمن الإمام الصحابي الجليل، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. تينو ولو عمر بن الخطاب باب ديا، ولو عمر بن الخطاب باب ديا، ديا إنك ترس من رس عبد الله بن عمر. إنك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ست الله إنك سيابا، ست الله إنك سيابا أبو بكر. بياسا ترس من رس. ديا تكاب أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. كان أحب كنا صليت مع رسول الله أبو بكر وعمر، سافرنا مع أبو بكر وعمر، كان أبو بكر وعمر. يتفهم الصحابة سبب كنت أن أبو بكر وعمر كنت أن ينشرئ من جادي أقامان. قال أنس: كانوا يعلمون حب أبو بكر وعمر كما يعلمون سورة من القرآن. هكذا قال السلف. Dia mengajar kita cinta Abu Bakar Umar macam dia mengajar kita cinta apa? Macam dia mengajar dia Quran dan ilmu. Hubian syar'i. Untuk agama, dalam agama kita Abu Bakar lebih tinggi dari siapa? Dari Umar. Asbaq wa awla. Mafhum? Ha, itu. Tengok tabiat Umar, tabiat Abdullah bin Umar, tabiat Abdullah bin Umar cinta siapa lebih? Zaman siapa lebih? Bapa. Biasa tak biasa? Biasa. Cinta papa. Tapi agama Abdullah bin Umar cinta siapa lebih? Cinta siapa? Abu Bakar. Sekarang mana yang kontrol tabiat? Tabiat kontrol agama atau agama kontrol tabiat? Agama. فلا يذكره إلا دائما مقدما على أبيه يعني أبو بكر رضي الله تعالى ويقدم رسول الله عليهم جميعا هكذا أم لا؟ جاء في الصحيح أنه سئل عن المتعة في الحج دلم صحيح في كتاب الحج سئل عن المتعة في الحج دي تانية دي أبا حكم تمتع تهو تمتع تمتع دي حج إتو داري مناسك الحج فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله برينتا كيتا أن بوات رسول الله برينتا كيتا أنتو أبا أنتو بوات قال أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا على هدي رسول الله رسول الله برينتا كيتا أنتو بوات أبا تمتع في الحج فقال له الرجل ولكن أباك ينهى عنها تبي بابا كمو تأجنتا تأسكا إتو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مد القران لبه تنجي داري أبا تمتع اجتهاد عمر رضي الله تعالى فغضب عبد الله بن عمر من جاده ما راه فقال أقول لك قال رسول الله وتقول قال عمر تينغو تينغو أقام أقام يا جكب سما دي سأجكب سما كمو رسول الله صلى الله عليه وسلم شكاب إتو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت جكب سيابا عمر macam kalau dia cakap siapa perkataan Umar sama perkataan siapa Rasulullah SAW walau bapa dia akhi itu agama aman Nabi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar yusalluna kana Nabi wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة بياسة أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دان أبو بكر دان عمر دي صلاة عيدين ست الله أبا صلاة عيدين سبلهم أبا سبلهم خطبة ما السنية رسول الله داتان ينبرتا ما مولاي سما أبا صلاة ست الله هبي صلاة دي مولاي أبا خطبة ما شاء الله هاريني أدى دوا مسألة ينبسار مسألة ينأتاما ينبرتا ما دوا مسألة أتاما أباك حكم أنتو صلاة العيد صلاة العيد حكم لي أبا أباك حكم صلاة العيد ما شاء الله سكران سيئنت ساتو قاعدة تأصيلية أباك حكم صلاة العيد أباك حكم صلاة العيد ada satu di ilmu usul nama ni ada satu masalah faedah dalam usul faedah itu nama ni satu kaedah nama ni tamathulul masail maksudnya masalah seperti masalah satu hukum di agama khilaf ni antara ulama an ahkam ni dalam perkataan ulama macam apa masalah lain tamathul atau tamathul mirip masail apa maksudnya antum ingat ya akhwani fillah salatul jamaah apakah hukum salatul jamaah lima fardu di jamaah apa hukum fardu ain ada mendapat lain yang cakap apa fardu kifayah mustahabun ala a'yan ada yang cakap apa mustahab mutlak sunnah muakkadah betul itu masalah khilaf untuk apa salatul jamaah untuk lima fardu faham tak faham jelas sama salatul id khilaf antara ulama ikut khilaf ini tiga pendapat juga ada yang cakap sunnah muakkadah ada yang cakap fardu kifayah mustahabun alal a'yan ada yang cakap apa apa? Fardu ain wajib ala kulli muslim. Fardu ain wajib. Ada yang jaga wajib ala kulli muslim wa muslimah, tapi tak perlu kita jaga wajib fardu ain. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? Sekarang masalah itu sama masalah itu tak? Antara khilaf antara ulama. Sekitar hampir sama tak? Hampir sama tak? Itu hampir sama. Itu tamathulul masail. Taqrir sama, ta'asil sama. Itu hampir masail. Bukan masalah taswir sama masalah taswir video sama masalah tarbiyatun nisa cakap sama. Anda tak faham apa maksudnya tamathulul masail kalau anda cakap sama itu. Apa sama? Mana dari ulama yang ingat masalah ini sama tafsir macam masalah ini? Mana khilaf itu? Ajaib. Jangan cakap masalah itu seperti masalah itu kecuali kalau perkataan ulama an khilaf ulama dalam dua-dua masalah itu apa? Sama. Itu sebab saya tulis untuk orang itu. Ya akhi ajib. Masalah taswir khilaf antara ulama salaf dan khalaf. Pergi buka buku apa-apa buku ahli ilm. Anta mau jumpa khilaf ahli ilm dalam masalah taswir. Betul tak betul? Khalaf atau salaf? Masalah tarbiyatun nisa sama. Ada di Fathul Bari babu tarbiyatun nisa. Ada di kitab al-mahalla masalah wa tarbiyatun nisa hukmu itu. Ada di majmu' al-fatawa fatawan Syekh al-Islam Taimiyah untuk masalah tarbiyatun nisa. Sama tak sama? Sama tak sama? Jangan tarik-tarik yang campur dalam ilmu. Jangan. Tak sama. Itu mainan sama agama. Mainan sama otak-otak manusia yang miskin yang tinggal kamu. Tak sama. Sekarang kita cakap masalah hukmu salatul idain sama masalah hukmu salatul jamaah. Sama tak sama? Hampir sama. Sebab khilaf dia antara buku-buku ulama apa? Sama. Bukan ini sahaja. Dia tarik dua masalah itu untuk cakap tengok itu tamathulul masail. Contoh lagi. Siapa yang cakap dalam masalah salatul jamaah wajib? Siapa ingat? Siapa yang cakap salatul jamaah dalam lima fardu itu wajib ala al-a'yan, dia keras dalam masalah ini. Siapa yang cakap salatul id wajib? Sama. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala keras salatul jamaah itu wajib ala al-a'yan. Sama untuk dia salatul idain wajib untuk apa? Al-a'yan. Jumhur di masalah salatul jamaah apa? جمهور دي مسألة حكم صلاة الجماعة أبا نعم فرض كفاية مستحب على عيان أو سنة مؤكدة سما دي صلاة العيدين أنتو دي فرض كفاية مستحب على عيان سكان هبر سماطة إتو تماثل المسائل بكان تماثل المسائل دلم أطا كم بكان دي بكرة أهل العلم علماء ينشكب سما كيتا شكب سما علماء ينشكب بيدا كيتا شكب أبا بيدا بكان أنت بكان سيا بكان دي أنت فهم تفهم جنجان شامبير علمه تأ صح تأ بقص دليل أنت ضعيف تميز كمو كران فهما كمو كران علمه كمو كران جنجان. لهذا يقول لا تتكلم فيما لا تحسن فتتهم فيما تحسن. جنجان شكاب دلم أبا أبا يعني أنت تأتهو لبستم أنوسيا رساركو دا أنتو مسألة يعني أنت أبا تأهو جنجان هكذا أم لا؟ نعم. ومدعيه واقع في الخلط متكلف بحق وهو مخطي. الله عليه السلام. إذن فهمتم يا أخوان؟ إذن فائدة مسألة الجماعة وصلاة العيدين متماثلتان على فروق بسيطة بينهما. مسألة صلاة الجماعة سما مسألة صلاة العيدين أبا همبر أبا سما تابي بيدا سيدي كتن ترى ما شاء الله. سيابا إنت فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أنت حكم صلاة الجماعة أبا سيكاسي كم فائدة صلاة الجماعة أبا في حكم شيخ الإسلام تيمية ها أبا شيخ الإسلام تيمية أنت حكم صلاة الجماعة تكب شر سانت واجب يعني دي داري وجوب تبي وجوب دي تنجي سكران دي صلاة العيدين حكم شيخ الإسلام تيمية أبا شر بكان شر واجب أنت دي شيخ الإسلام تيمية دلم مسألة حكم صلاة العيدين ملاوان سما مذهب أحمد بن حنبل أبا سنة مؤكدة. Tapi mazhab Ahmad bin Hanbal dalam hukum salatul jamaah apa? Wujub. Di salatul idain Ahmad bin Hanbal ikut al-jumhur. Cakap itu fardu kifayah. Sunnatun ala al-ayan. Syekh al-Islam Taimiyah rahmallahu ta'ala malawan sama mazhab apa? Ahmad bin Hanbal an ikut bin dapat siapa? Al-Ahnaf. An cakap salatul idain apa? Wajib. Ala al-ayan. نفهم وهذا بريان الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل دلائل الله سموا دي تكب صلاة العيدين واجبة على الأعيان مذهب أبو حنيفة دي مسألة إني كوا كنابا مذهب أبو حنيفة إني كوا كنابا دي باب صلاة الجماعة أبو حنيفة موفق كنابا سبب رأيه أثري مذهبه أثري بكن أبا قياسي رأيي ikut madhab siapa? Ikut madhab siapa? Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nahnu qulna ya akhwan min qabl. Sebelum kita cakap dua faedah dari madhab Abu Hanifa. Abu Hanifa kadang-kadang tarjih dia ikut athar, kadang-kadang tarjih dia ikut apa? Ra'i. Dalam bab salatul jamaah semua apa? Athar. Wa lihada asal fi aktsariha asal. Rahmatullahi ta'ala ala jami'. Nafhum? Jelas tak jelas? Naam, ahsantum. ما هو دليلهم لهم أدلة كثيرة يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى setelah hari raya salat hari raya jadi salat untuk kita Rasulullah SAW tak meninggalkan dia satu kali sahabat radhiyallahu ta'ala tak meninggalkan salatul Eid satu kali tak ada kecuali kalau Rasulullah SAW di perjalanan itu sahih itu Syekh Al-Islam Taimiyah juga salatul Eid itu bukan wajib tak sah salatul idin sama salatul jum'ah antum ambil faedah itu walau faedah itu tinggi tapi faedah antum syekh al-islam taimiyah dan lain-lain dan jumhur ulama salatul jum'ah sama salatul idin di perjalanan tak perlu tapi kalau anta hadir muqim perlu tak perlu perlu dia jaga tak meninggalkan salatul idin dia dan sahabat dia termasuk Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali satu kali tak meninggalkan macam mana menjadi mustahab An-Nabi SAW sudah cakap sallu kama ra'aytumuni usalli wa hakada hadith Ummu Atiyah bersabda Nabi SAW berkata Nabi SAW bersabda setiap orang keluar untuk salat Eid walau perempuan walau masih bikr keluar semua ada perempuan yang cakap ya Rasulullah saya tak ada jilbab kata Nabi SAW bermusyarakat sama teman kamu masuk di jilbab dia tak apa keluar dia syahadna da'wah muslim antum faham jelas tak jelas nah walihada as-sahih min aqwali ahli al-ilmi anna salatul idain madha wajibatun ala al-a'yan wajibatun ala subhanallah ada berkatan yang paling bagus untuk Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاري ريا من جادي هاري ريا سبب ينبال بوتن ينأتام دي دلم نيا أبا صلاة إتو سبب كلو أنت سمبله أنت سمبله سبلوم صلاة جادي تجادي ينجادي كبال ستلا أبا ستلا صلاة يجب إتو دليل Salatul Eid itu buatan yang utama di hari raya. Muslimun semua tunggu untuk salat itu. Dia cakap kadang-kadang ada muslimun yang tak salat tapi untuk hari raya dia mau pergi apa? Salat. Menjadi syairah yang besar untuk muslimin. Macam mana menjadi sunnah muakkadah macam itu? Itu bukan cara apa? Sunan, itu cara apa? Wajibat. Cara wajibat. Betul tak betul? Betul tak betul? Naam. Lihana ya akhwani fillah qawlul wujub qawlun sam'i wa qawlun aqli. Yaani cocok sama adillah syariah dan cocok sama aql yang apa? Yang jelas. Untuk cakap wajib. Ikut mampu kamu. Nafum. Kenapa salat dia cakap rahmat Allah? Kenapa salatul idain masyru' yang bagus keluar untuk luar? Salat di luar. Bukan di masjid. Di luar. Kenapa? Sebab biasa berketemu apa? Banyak. Untuk muslimin tahu macam mana syairatul Islam. Itu ahwal ini bukan ahwal mustahabbat. Ahwal apa? Wajibat. Betul-betul. Betul-betul. Paling jelas. Tapi walau paling jelas hormatan berkataan siapa? Al-Jumhur. Kenapa hormatan? Ada alasan untuk jumhur yang cakap sunnah muakkadah, fardu kifayah, sunnatun ala al-a'yan atau sunnah muakkadah. Faedah macam kita cakap dalam salat jamaah. Walau jumhur cakap sunnah muakkadah, tak maksudnya untuk dia bisa muslimin meninggalkan apa? Salat ijangan fahaman agama. Tak ada alim muslim yang cakap sunnah muakkadah yakni bisa muslimin semua meninggalkan salatul id walau satu kali, la ba'si insyaAllah. Tak ada orang yang cakap macam ini. Maksudnya sunnah muakkadah kalau anda tak buat, anda bukan apa? Dosa. Tapi itu syair Allah Ta'ala, wa man yu'azzim syair Allah fa inna min taqwa al-qulub. Tak bisa meninggalkan hukum itu. Wajib masih ada salat. Tapi untuk per orang itu apa? Sunnah muakkadah. Itu maqsad al-jumhur. Jangan faham salah. Macam apa? Salatul jamaah. Hampir seperti salatul jamaah. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Tayyib ya akhwani. Sekarang perkataan al-jumhur. Kita sekarang sudah tahu dalil orang yang cakap apa? Wajib dari sam atau dari akhli. Jelas. Yang cakap sunnah muakkadah, fardun kifaya mustahabun al-a'yan. Ada alasan tak? Bisa hormatan perkataan al-jumhur atau tolaan cakap batil malawan sama sunnah Rasulullah, mubtadi' atau macam mana? Ada alasan. Yang ajib tengok macam mana itu zahir. Ibn Hazm tak ikut wujud. Ibn Hazm cakap berat saya melawan sama hadis ini. Hadis apa? Ada satu orang yang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap, ya Rasulullah, mengajar saya salah yang wajib atas saya apa? Faqala Nabi sallam khamsu salawatin fil yawm wal layl. Lima salawat setiap. قال يا رسول الله هل علي غيرها يا رسول الله أدى اللاين يعني واجب التسيا فقال سلام لا إلا أن تطوع تدا أدى كتوالي كلو أدى أبا نفلو كلو أنت مبوت نفلو تسترى يعني واجب تدا أدى لما إيتو سهانا هل حديث صحيحين حديث طلحة وجاء معناه من أحاديث أخرى عن أناس وجاء عن غيره دي جاب تأينو حديث إيتو جلس نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا لا إلا أن تطوع. So, Ibn Hazm cakap, kalau itu hadis tidak ada, saya mau cakap salatul id wajib. Kalau hadis itu tidak ada, saya mau cakap salatul rakaatain masjid apa? Wajib. Tapi hadis itu susah, tak bisa. Jelas. Untuk dia, itu alasan untuk cakap sunnah apa? Muakkadah, paling muakkad. Faham tak faham? Hatta untuk Ibn Hazm susah cakap fardu kifayah. Jadi macam mana saya cakap fardu kifayah, Ibn Hazm cakap, la illa an tatawwa. Tapi dalam teori, dalam praktik beda. Tak bisa meninggalkan ahkam agama. Antum faham? Ada alasan tak? Alasan? Alasan. Tapi Al-Syaukani, antum tahu Syaukani ya akhwan fillah? Tahu Al-Hafidh Al-Syaukani? Al-Syaukani Muhammad bin Ali Abu Ismail Al-Syaukani Yamani Sanani rahimahullah ta'ala. Al-Syaukani madhab dia apa? Madhab Al-Syaukani apa? Ha? Ja'fari, attaqi Allah. Attaqi Allah. Apa Ja'fari? Dia satu kali dekat untuk mati sebab Ja'fari. Dia cari, dia jumpa apa? Ikut dia untuk penuh dia Ja'fari yang dia lari dari rumah ke masjid ke apa? Ha? Apa? Satu hari dia cakap untuk dia, saya sekitar paling sedikit untuk mati sebab apa? Al-Ja'fariyun Al-Rawafid kana yudarris Sahih Al-Bukhari. Sebab dia mengajar Sahih Al-Bukhari, qalu idan, kalau dia mengajar Sahih Al-Bukhari, idan damuhu halal. Damuhu apa? Halal. Al-Syaukani madhabuhu zahiri. Dia apa? Zahiri. La ya'tarif al-madhabiyyah. Tak terima madhabiyah. Zahir faqat. Ikut zahir hadis. Wa muta'athirun jiddan bibni Hazm. Cinta baniya bin Hazm. Jelas tak jelas? Zahiri. Al-Syaukani rahimahullah. Dia cakap, kalau ada madhab yang betul yang saya ikut madhab ahlu zahir. Dia cakap macam itu. Al-Syaukani rahimahullah ta'ala berkata antu bibni Hazm. Ya bibni Hazm. Syara'i al-Islam datang sedikit per apa? Sedikit satu per satu. Bukan semua satu sekali macam itu. Saat orang sahabat itu pergi jumpa Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa salah yang wajib atas ni? Ya Rasulullah SAW, cakap apa? Cakap apa? Lima. Setelah itu ada ahkam yang baru yang datang yang wajib kita ikut apa? Wajib. Sebab ahkam yang wujub itu ada ilmu yang baru dalam niat. Kita ikut yang baru, yang apa? Baru. Tak bisa sebab hadis itu kita cakap tak ada salawat yang wajib di agama kita terus menerus. Jelas-jelas. Lepas tu Syaukani cakap sama dia, kalau anda tolak ini, macam mana anda buat sama hukum salatul jenazah? Apakah hukum salatul jenazah? Salatul jenazah hukum apa? Fardu kifayah. Tapi fard tak fard. Wajib tak wajib? Macam mana anda meninggal salatul jenazah? Kifayah. Anda bisa cakap salatul jenazah itu tak wajib? Bisa kita bawa muslim untuk kubur belum apa? Belum salat? Itu bukan perkataan muslimin, bukan. Madhab itu syadz, batil yang cakap sunnah mu'akkadah. Sudah Allah. Hatta Ibn Hazm cakap itu wajib, dia beda. Dan lain-lain. Mafhum ya akhwani fillah? Jelas tak jelas? Wadih amla? Haa. Ini ahkam syara'i yang baru, datang sama ahkam yang baru, sampai yang tiba kita ikut yang apa? Yang baru. Tapi itu alasan tak alasan? Alasan tak alasan? Alasan. Dari sini antum tahu perkataan fardu kifayah. Yang cakap fardu kifayah, yang cakap fardu kifayah, dia cakap ikut salatul janazah. Salatul khusuf, wal kusuf, wa salatul idain, wa salatul jama'ah, antum dia semua ikut salat apa? Al-janazah. Mafhum ya akhwan? Dia cakap mustahil salatul jama'ah lima kali lebih kurang dari salatul janazah. Mustahil salatul idain lebih kurang dari salatul janazah. Dia cakap fardu apa kifayah macam salatu apa? Al-janazah. Mafhum? An orang yang cakap salatul janazah sunnah macam dia cakap Ibn Jarir dan lain, itu madhab syad batil. Sudah ijma' muslimin. Ijma' jelas. An adillah baniyah yang bagi kita tahu salatul janazah itu fardu kifayah. Fard kifai. Tak bisa muslim meninggalkan salatul jenazah atas muslim. Tak bisa sekali. Sudah. Wadih adillah baniyah dari Al-Quran dan dari apa? Dari apa? As-Sunnah. Allah Ta'ala, وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَا تَأَبَدَوْ وَلَا تَقْمَ عَلَى قَبْرِ. Maksudnya orang bernafiqin, jangan bagi dia salat. Maksudnya orang beriman apa? Salat tak salat? Salat. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَمْ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. Dan lain-lain. Mafhum? Idzan soal, apakah hukum salatul janazah? Apakah hukum salatul idain? Apa? Fardu ain ala sahih, ikut mampu kamu. Ikut mampu kamu. Tayyib ya akhwani fillah. Kalau kita cakap salatul idain wajib ala al-a'yan. Al-jumhur ada alasan tak? Ada alasan tak ada alasan? Ada alasan untuk dia rahimallahu ta'ala kullu ulama ahli sunnah. Tak ada kecuali. Soal, kalau kita cakap salatul janazah, ya Allah, kalau kita cakap salatul idain wajibun ala al-a'yan, tapi qaddar Allah ada orang yang datang salat sudah selesai, bisa qada tak? An qada macam mana? إذن السؤال هل يجوز قضاء صلاة الجنازة صلاة العيدين بيسا قضاء صلاة العيدين أنت دتن صلاة سدى أبا سلسين مسلمين دي خطبة سدى دي خطبة Jelas tak jelas? Faham tak? Faham tak faham? Bisa buat qada' tak untuk salatul idain? Antum faham tak faham? Masya Allah. Al-jawab barakallahu fikum ya akhwani fillah, itu khilaf yang masyhur. Itu khilaf yang masyhur. Khilaf dalam apa? Khilaf dalam masalah ini panjang dan luas. Khilaf antara ulama yang cakap bisa qada. Tapi kalau anda cakap bisa qada, maksudnya wajib tak? Dia cakap ikut, ikut madhab kamu. Kalau anda dari madhab yang cakap sunnah muakkadah, maksudnya qada apa? Sunnah. Kalau anda cakap ikut madhab yang wajib, maksudnya untuk kamu menjadi apa? Wajib. Yang penting qada bisa. Idzan kalau kita cakap salatul janazah wajib aini, maksudnya qada niya apa? Wajib. Jelas tak jelas? Al-jumhur dhahabu ila sihhat qada salatul aid. Dia jumhur ulama, dia cakap bisa qada salatul aid. Nafum. Ah, macam mana, wajib atau mustahab itu ikut. Kalau kita cakap wajib itu berdebat yang betul, maksudnya qadanya menjadi apa? Wajib. Tapi khilaf antara dia qada macam mana? Banyak pendapat. Ada yang cakap qada sendiri. Tapi macam mana sendiri yang kita kenal salatul id, salat dalam apa? Jemaah. Ada yang cakap kalau mau buat qada, wajib qada itu menjadi dalam apa? Jemaah. Sebab salatul id, salat yang di apa? Jemaah. Tapi waktu dia mana? Waktu duha. Tapi kalau waktu dia selesai, macam mana? Dia cakap tunggu tuhan yang depan untuk buat salatul id di mana? Di waktu apa? Duha. Tapi sudah hari itu bukan hari duha, bukan hari id, bukan hari raya. Mafhum ya khani filam? Lah, jelas tak jelas? Dia cakap walau itu qada, maksudnya anta membuat qada salat itu bukan di tempat niya, bukan di waktu apa? Waktu niya. Jelas tak jelas? Tapi hasil masalah ini jumhur cakap bisa apa? Qada. Tapi macam mana qada? Bukan praktik, sebab ada banyak pendapat dan kita tak tahu praktik qada itu macam mana. Tapi ada banyak salaf yang buat qada untuk salatul idain. Jelas tak jelas? Tayyib ya akhwani fillah. An ada pendapat untuk ulama yang cakap tidak ada qada salatul id, cakap mustahab, cakap wajib, tidak ada. Kenapa? Ia cakap sebab salatul id itu salat masyahid, macam Syekh Islam Taimiyah dan lain-lain berkata, itu salat dalam jemaah, dalam masyhad, untuk muslim semua berkumpul dan buat salat semua sekali. Kalau dia tak buat semua sekali macam itu, maksudnya waktunya sudah selesai, waktu selesai. Dan kalau anda cakap bisa buat qada lain, kita tanya kamu, tanya kamu macam mana simbleh, macam mana simbleh. Apa maksudnya? Maksudnya sekarang ada orang yang datang, salatul id sudah habis, Idul Adha sudah selesai, sekarang dia belum salat. Saya tanya kamu, bisa simbleh tak? Bisa simbleh tak? Ah, jawab berbeda. Bisa sembelih tak bisa sembelih? Salat Id sudah sembelih, selesai. Sama imam sudah selesai. Orang datang tapi dia belum salat, untuk dia bisa sembelih tak? Sudah, salat Id sudah selesai, bisa sembelih tak? Bisa, mendapat jumhur ammatul ulama. Bisa sembelih. Tapi kalau bisa sembelih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sembelih sebelum salat, sembelih dia tak apa? Tak udhiyah. Sebelah yang siapa yang sembelih setelah salat, maksudnya apa? Maksudnya apa? Bisa. Tapi anta sekarang orang itu belum salat, tapi anta cakap bisa apa? Sembelih, maksudnya salat dia tak nilai lagi, tak ada. Bukan salatul id yang kita kenal. Maksudnya salatul id itu yang kita kenal, salat Id sama imam, bukan yang apa? Yang beda. Antum faham tak faham? Dua-dua ada pendapat tak? Ada pendapat tak? Untuk jumhur dia cakap salatul Id itu termasuk dalam kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw la ma'naha falyusalliha idza dzakaraha. Ibn Hazm cakap macam mana hadis ini? Jelas. Itu salat tak salah? Salat tak salah? Salah. Walau salatul janazah, bisa siapa yang meninggalkan salatul janazah dalam jamaah, bisa salah sendiri dalam apa? Depan kuburnya. Bisa tak bisa? Man nasiya salatan aw la ma'naha falyusalliha idza dzakaraha. Sekarang dua-dua pendapat, kuat tak kuat? Kuat tak kuat? Tapi jumhurul ulama cakap bisa buat qada. Tapi masalah khilafiyah, bukan ijma'. Ada ulama Ibn Taymiyyah lain-lain yang tak terima. Mafhum tak mafhum ya akhwan? Jelas tak jelas? Pendapat yang bagus ya akhwan fillah, pendapat Syekh Hanbaz dan lain-lain. Kalau ada muslimun yang datang untuk salatul Eid, tapi qaddar Allah salatul Eid sudah apa? Sudah apa? Habis, selesai. Bisa salat semua sekali. La ba'as insyaAllah. Masih waktu salat baru habis, ha? Muslim berkambul, masih. Masih ada syairatul din, la ba'as. Nafum. Tapi untuk cakap qada untuk semua bisa salat sendiri, macam salat yang fardu, itu perlu dalil. Perlu dalil. Itu susah, berat. Berat. Nafum ya akhwan? Itu berat. Harus jamaah. Ya'ni ya akhwan, fillah as-sahih, jamaah itu harus untuk salat apa? Untuk apa? Salat Eid. Sebab belum pernah di agama kita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sahabat dia, dia salat Eid apa? Sendiri, tidak ada. Itu sebab kita cakap itu pendapat yang tengah, yang mudah. Kalau dia berkumpul an masjid dalam hari raya, bisa salat semua sekali. Antum faham tak faham? Jelas tak jelas? An untuk anta cakap udhiyah sebelum udhiyah setelah, itu masalah yang pisah, bukan yang sama, bukan hubungan. Walau walau masih salatul Eid, annama niat itu salat apa? Salatul Eid. Jelas tak jelas? La bas, masih rasa gembira, masih ada syairah untuk Islam, masih ada. Mafhum ya akhwani fillah? Tapi untuk semua salat sendiri, maksudnya yang dia tak salat di jamaah, dia salat sendiri di rumah, dan dia qada, itu perlu apa? Perlu apa? Perlu dalil. Perlu dalil. Jelas tak jelas? Sekarang, dalil lain. Dalil lain. Itu masalah jamaatul Eid. Bisa salat Jumaat sendiri? Bisa salat Jumaat sendiri? Bisa tak bisa? Bisa tak bisa? Tak bisa. Salat fil Jumaat namanya Jumaat sebab ada apa? Ada jamaah. Kalau ada orang yang datang, sudah salat Jumaat habis, dia salat apa? Salat Zuhur. Betul? Tak. Itu hari raya yang mingguan. Macam mana hari raya yang ulang setiap tahun? Kita kenal dari masalah ini, raya-raya, salatu raya, salatu Jumaat, salatu raya, itu apa? Jamaah itu apa? Harus. Harus untuknya. Macam mana jamaah harus untuk hari Jumaat? Jamaah juga harus untuk salat apa? Salat apa? Al-Eid. Tapi perlu menjadi dalam waktunya. An waktunya, waktu salatul Eid, adha pertama Syawal. Adha 10 apa? Dzulhijjah. Bukan yang apa? Yang lain-lain. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Kalau ada orang yang tanya, macam mana hajj Rasulullah hari itu? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sahabat radhiyallahu anhu baru tahu hari raya setelah apa? Zawal. Lepas tu Rasulullah keluar untuk salatul Eid hari yang apa? Yang apa? Yang depan, hari yang dua. Anta cakap sama dia itu semua jamaatul muslimin. Bukan masalah apa? Qada. Itu ada untuk semua jamaatul muslimin, tak sama. Itu tashri'. Kalau qaddar Allah, kita baru tahu sudah itu Syawal setelah zawal, keluar untuk salat sama semua muslimin hari yang apa? Depan. Itu bukan dalil untuk kamu. Dalil untuk kamu, kalau ada sahabat yang salah Rasulullah SAW salah hari pertama, ada sahabat yang salah hari yang apa? Dua untuk qada. Itu dalil untuk kamu, bukan macam itu. هذا قياس مع الفارق ليس سواء مخالف لظاهر النص على القول بثبوت الحديث وهو ثابت إن شاء الله مفهوم يا أخواني في الله حفظكم الله هذا هو الصواب جلستا جلس جلستا ما شاء الله حفظكم الله تعالى. Dan hari itu ya, hari ini ya akhwan, kita ambil dua masalah. Masalah yang pertama, apakah hukum salatul Eid? Khilaf antara ulama yang betul, wajibun ala al-a'yan. Jelas tak jelas? Wa pendapat al-jumhur ada apa? Ada alasan untuk dia walau Quran sahih. Betul tak betul? An faida tamathulul masail. Masalah ini macam masalah apa? Salatul jamaah. Ha? Jangan campur antara ilmu antara agama, tak bagus, tanda antara orang dhaif. Betul tak betul? Ahsantum. Masalah nombor dua ya akhwan fillah, masalah apa? Qada apa? Qada apa? Salatul Id. Bisa qada tak? Bisa, tapi sama apa? Sama jamaah dalam waktu al-Id. Itu pendapat yang tengah, yang sahih antara pendapat apa? Ahli ilmu. Dan semua ada alasan. Dan pendapat Syekh Uslan Timi dan lain-lain kuat juga yang cakap tidak ada qada untuk dia, sudah habis. Sudah, kita belajar dan menjelas alasan dia macam mana dan fahaman dia yang kuat macam mana. Nafhum ya akhwan? Wadih? Jazakumullahu khairan. Yakfi lahuna. Subhanahu wa hamdi. Hidu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.